Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala musannif Abi Abdullah bin Alawi al-Haddad رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين الى قوله واذا قصدت بيت الخلاء لبول او غائط فالبس نعليك. Dan jika kamu berkehendak untuk masuk kamar mandi, untuk masuk toilet, baik itu untuk buang air kecil ataupun buang air besar, maka pakailah kedua sandalmu, pakailah kedua alas kaki. Wastur ra'sak. Jadi ini berarti menyebutkan ya. Di sini menyebutkan adab-adab bagaimana ketika kita masuk kamar mandi. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam agama ini, dalam agama Islam semua hal sudah diajarkan. Apapun yang berkaitan dengan aktivitas seseorang, khususnya yang sehari-hari dari mulai dia bangun tidur, apa yang seharusnya dia lakukan, apa yang dianjurkan bagi dia untuk dia lakukan, ketika bangun tidur, masuk kamar mandi, ketika qadha hajah, ketika buang air, ketika istinja, ketika memakai pakaian, ketika makan, minum, ketika keluar rumah, ketika mengendarai kendaraan, ya, ketika bertemu dengan seseorang, sampai pulang lagi ke rumah, sampai adab-adab ketika dia hendak melakukan tidur di malam hari. Jadi semuanya diajarkan. Ya, tidak ditinggalkan dan tidak dilupakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi tinggal kita ini yang mengamalkannya ini. Ya, kalau kita pergi ke dokter dan dokter mengatakan kamu ini penyakitnya begini, jadi kamu harus minum obat ini. Ini diminum 3 kali sehari. Ini setelah makan. Kalau yang ini sebelum makan. Kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Semua apa yang disarankan, yang dikatakan oleh dokter, kita akan ikuti, kita akan laksanakan kan. Dan kita takut kalau tidak melaksanakan. Untuk apa kita melaksanakannya? Untuk mendapatkan kesembuhan. Ya, ini Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan segala hal. Ya, ini yang baik, ini yang buruk, ini adab, ini cara ketika memakai pakaian, ini adab, ini cara ketika makan, ini adab, ini cara ketika tidur, ini adab, ini cara ketika masuk kamar mandi, ketika qadha hajah, dan seterusnya. Untuk apa Nabi kita, Nabi Muhammad mengajarkan hal tersebut kepada kita? Untuk menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala, menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak menginginkan apa-apa. Nabi syafaqatuh li ummatih aksar min syafaqatil um li waladiha. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya itu lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi sayang Nabi Muhammad, kepingin semua umatnya itu selamat. Kepingin semua umatnya itu masuk surga. Dengan apa? Dengan diajarkan begini-begini, dinasihati begini-begini. Nah, ini kadang-kadang kita yang tidak mengikuti. Bahkan yang kita ikuti kadang-kadang bukan Nabi Muhammad, bukan sahabat, bukan salafus soleh. Yang kita tiru adalah orang-orang Yahudi. Yang kita tiru orang-orang Nasrani. Cara berpakaian melihat kepada cara berpakaian orang kafir. Model rambut melihat kepada model rambut orang kafir. Ya, cara bertingkah, cara ngomong dan seterusnya mengikuti mereka. Berkiblat kepada mereka. Ya, latattabi'anna sanana man qablakum hatta sibran bisibrin ziraan bizirain hatta idza dakhalu juhra dabbin ladakhaltumu. Ini sudah diprediksi, ini sudah disebutkan jauh-jauh hari oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalian itu akan mengikuti cara dan jalan orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, akan diikuti jalan mereka itu. Ladakhaltumu, hatta kalau misalnya mereka sekalipun masuk ke dalam lubang biawa, dan kalian akan mengikuti masuk ke lubang biawa. Kalian ini siapa? Orang Islam. Akan mengikuti mereka. Misalnya pun mereka masuk ke lubang biawa, kita sebagai orang Islam diprediksi jauh-jauh hari oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ladakhaltumu, akan masuk juga mengikuti mereka, akan masuk ke lubang biawa. Apa sih manfaatnya lubang biawa dimasuki? Tapi karena kita melihat mereka masuk ke sana, kita ikut masuk. Tidak peduli baik atau tidak baik, jelek atau tidak jelek. Ya, yang diikuti, yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW, kalian akan mengikuti jalan dan cara orang-orang yang sebelum kalian. Sahabat ini bertanya kepada Nabi, siapa ya Rasulullah? Yang dimaksud itu siapa? Al-Yahud wa Nasara? Apakah engkau bermaksud mereka yang kita yang akan diikuti oleh umatnya? Umat Nabi Muhammad SAW, apakah orang Yahudi dan orang Nasrani? Qala fa man idzan? Kalau bukan mereka siapa lagi? Kata Nabi Muhammad SAW ini. Ya, dari kecil kadang-kadang pun sudah diajarkan pakaian kita ini pakaiannya orang kafir. Pakaian terbuka, perempuan kadang-kadang juga demikian. Pakaian yang terbuka, modelnya model pakaian mereka. Tidak diberikan baju yang muslimah, tidak diberikan pakaian yang roh, yang hormat menutup aurat. Nanti kebiasaan sampai besar pun juga demikian. Ya, Sayyidina Fatimah Zahra tidak akan rela, ridha dengan keadaan seperti itu. Ini kadang-kadang di kamar mandi juga qada al haja. Ya, sudah WC aja sudah mengikuti mereka kan? Ya, kita sudah duduk qada al haja di atas WC yang model sekarang ini. Ya, ini kan sudah duduk berarti itu. Bukan berdiri. Itu sudah bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Jangan salah, nanti ada madarat yang akan dia dapatkan dengan qada al haja seperti itu duduk. Ya, sudah duduk, kadang-kadang juga membelakangi kiblat atau menghadap kepada kiblat. Ya, ini caranya siapa? Kloset seperti itu. Kamar mandi caranya mereka, orang kafir yang pertama mereka buat. Kita disuruh duduk. Ya, kita disuruh duduk. Ya, bukan jongkok tapi duduk ya. Ya, ini kan yang sunnah adalah jongkok. Kadang-kadang kita dipaksa untuk berdiri nih. Ya, di kamar mandi sebagian, masjid-masjid juga ini, musala-musala, sebagian ada kamar mandi untuk buang air kecil itu. Ya, harus mau enggak mau berdiri kan banyak itu. Itu heran. Kadang-kadang ini herannya masjid ini. Ini kita kalau disediakan kamar mandi yang mau tidak mau kita berdiri, padahal ini masjid. Apakah itu aturan Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Tidak bisa duduk kita. Kadang-kadang ada juga disediakan kamar mandi satu, yang lain dengan cara berdiri yang disediakan. Dan masya Allah, ya, kalau kita perhatikan kadang-kadang orang lebih milih berdiri, padahal kamar mandinya itu kosong. Di dalam kamar mandi dia bisa dengan sunnah duduk jongkok. Tapi tidak, lebih milih praktis, buka, keluar, dan jalan lagi. Tidak cebok, tidak apa. Ya, ini kita dipaksa seperti itu, mengikuti caranya orang kafir. Jadi cara berpakaian, cara model rambut, cara kita buang air, dan seterusnya. Ini yang tidak salah. Kalam Nabi tidak salah jauh-jauh hari mengatakan, kalian akan mengikuti mereka. Jika mereka pun masuk ke lubang biawak, kalian juga akan masuk ke dalamnya. Ya, qalu faman? Qal al-Yahud wa Nasara? Qala id. Ya, faman idan? Siapa lagi kalau bukan mereka yang mereka ikuti? Nah, oleh kalian di sini sekarang ini, Imamul Haddad beliau akan memulai menyebutkan adab-adab ketika kita buang air. Ketika kita buang air, baik itu buang air besar, buang air kecil, kita masuk ke dalam toilet, diajarkan di situ. Ya, dan itu banyak adab-adabnya, banyak cara-caranya, banyak aturannya, banyak. Sehingga Habib Abdullah bin Husain bin Thahir beliau mengatakan, kalau lawadhabtum ala adab dukhulil hammam la dhahar lakum syai' la dhahar lakum nur. Andai kata kalian itu muwadhabah, selalu mempraktekkan, mengamalkan adab-adab, cara-cara yang sudah diajarkan dalam agama, ketika qada'il hajah, ketika masuk toilet, tidak lama akan tampak bagi kalian cahaya Allah Subhanahu wa taala. Akan kalian dapatkan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi muwadhabah. Nah, kadang kita enggak peduli, masuk kamar mandi mau kaki kiri dulu, mau kaki kanan enggak peduli. Mau baca doa, tidak baca doa, tidak peduli. Keluar kamar mandi, tidak baca doa, tidak peduli. Mau jongkok, mau berdiri, tidak peduli. Gimana mau dapat cahaya dari Allah? Gimana mau dapat sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, oleh karena itu semoga yang hadir di masjid ini, atau yang mendengar di radio, atau siapa aja keluarga kita, mendapatkan hidayat, mendapatkan iman yang kuat, mendapatkan kekuatan untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan ilmu-ilmu ulama yang sudah diajarkan semuanya, termasuk apa yang akan kita baca di sini. Ya, yang pertama tadi dikatakan, ketika kalian mau masuk kamar mandi, ilbasna alek, pakailah kedua alas kaki, pakai sandal, pakai kelompen. Ini kan sekarang enggak. Yang tertulis kalau kita mau masuk kamar mandi umum, sandal harap dilepas. Wah. Di sini diajarkan harap pakai sandal, harap pakai alas kaki, kedua-duanya. Tapi sekarang kalau kita mau masuk kamar mandi, sandal harap dilepas, suruh lepas. Ini kan bertentangan dengan sunnah ini sebenarnya. Siapa ini mereka? Ya, karena kenapa? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kebersihan sebenarnya. Ya. Jadi bukan, ya mungkin mereka maksudnya biar kamar mandinya bersih, tapi kaki kita akan tercampur dengan kuman-kuman di situ. Kaki kita tidak pakai alas kaki di situ, toilet umum bekas ya keluar dari mereka yang bermacam-macam. Bisa jadi mereka punya penyakit, bisa jadi menularkan kepada kita dengan kita menginjak bekas, bisa jadi dan seterusnya. Apalagi kamar mandi tempat yang kotor penuh dengan kuman. Ya, kita dianjurkan untuk kita menjaga kebersihan kaki kita. Ini tidak menjaga kebersihan kamar mandi. Nah, yang diajarkan malah, yang disunahkan malah kita kalau ke kamar mandi itu dianjurkan masih memakai kedua alas kaki, sehingga tidak nempel langsung kaki kita dengan kamar mandi, dengan toilet. Falbas na'lek wastur ro'sak. Nah, ini juga nih, ini sunnah juga, ini bertentangan juga ini. Apa di sini dikatakan oleh Imamul Haddad? Kalau kamu mau masuk kamar mandi, mau masuk toilet, ustur ro'sak, tutuplah kepala kamu. Tutup di sini apa? Pakai kopiah, pakai anduk, perempuan pakai kerudung. Yang penting ditutupi kepala gitu. Sunnahnya, kepala itu mau dipakai anduk, pakai kopiah, pakai imamah, pakai kerudung, pakai kain, pakai baju, tutup. Itu sunnah. Ya, sekarang kebalik ya. Sekarang ini kebalik malah. Kadang-kadang kita lihat ini ada orang pakai kopiah mau masuk kamar mandi, ditegur sama orang-orang, lepas kopiahnya, enggak adab itu. Jadi kebalik semua sekarang ini. Jadi malah disuruh lepas, sandal disuruh lepas, kopiah suruh lepas, padahal itu bertentangan dengan sunnah. Jadi orang dulu ketika enggak pakai kopiah, mau masuk kamar mandi cari kopiah dulu, mak. Pakai kopiah baru masuk kamar mandi. Ini menjaga dari setan. Nah, menjaga diri dari setan, gangguan setan. Itu tempatnya setan itu. Kamar mandi tempatnya setan. Iblis itu nongkrongnya di kamar mandi. Makanya jangan lama-lama. Lama-lama di kamar mandi bisa terkerasukan setan nantinya. Jadi biqadril hajah, selesai sudah, hajat selesai sudah, jangan lama-lama. Ini kadang nongkrong di kamar mandi, di toilet sampai 1 jam tidak keluar-keluar. Ya ilaha illallah. Kadang sambil bernyanyi-nyanyi, bersiul-siul di kamar mandi. Kadang ada yang bawa majalah malah, bawa majalah baca di situ. Memang itu tempat untuk majalah atau gimana itu? Itu tempatnya setan, bikadil haja. Setan kalau bermalam di situ. Ya, jadi sekedarnya aja, enggak usah lama-lama. Ya, kalau masuk kamar mandi, tutuplah kepalamu, katanya Imam Haddad. Wa qaddim rijlakal yusra. Dan dahulukan kaki kamu yang kiri. Nah, dahulukan kaki kiri. Jadi kita mungkin pertama kali kalau tidak terbiasa akan lupa-lupa. Tidak apa-apa kalau misalnya lupa, dianjurkan sampai-sampai oleh ulama untuk keluar lagi kalau lupa. Kita masuk kamar mandi ini kebiasaan kanan dahulu. Padahal kalau masuk kamar mandi dahulukan kiri dulu. Lupa, keluar. Ah sudah kadung kok. Nah, kadung-kadung akhirnya tidak ingat-ingat, lupa terus setiap masuk. Ya, tapi kalau diulang, keluar lagi, nanti masuk dengan mendahulukan kaki kiri. Dengan itu dia akan ingat lagi. Selanjutnya, oh iya, ingat dia. Kemarin anak keluar dulu, anak tidak mau keluar lagi. Nanti anak kalau lupa, anak keluar lagi. Lebih baik dari awal anak ingat. Jadi awal sudah ingat. Ya, itu diingat adab. Itu yang membedakan antara kita sebagai manusia dengan hewan. Hewan masuk kamar mandi. Apa mikir dulu, kanan apa kiri ya? Tidak mikir. Mau kanan, mau kiri, makan, tidak ada adab, itu hewan. Kita manusia diberi akal, ngerti mana yang baik, ngerti caranya sunnah, cara yang dianjurkan, tinggal kita mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan, kita sama dengan hewan. Bahkan kita katakan lebih dari hewan. Kalau hewan, tidak dikasih akal. Seperti itu caranya hewan, tidak adab, tidak akhlak, memang tidak dikasih akal. Kita dikasih akal, tapi tidak akhlak, tidak sunnah. Kan lebih dari hewan itu. Ya, tadi dikatakan di sini, ketika masuk kamar mandi, dahulukan yang kiri. Beda kalau masuk masjid, dahulukan yang kanan. Kalau masuk rumah, dahulukan yang kanan. Tempat-tempat yang mulia, dahulukan yang kanan. Nanti keluarnya, dahulukan yang kiri. Sebaliknya kamar mandi, masuknya dengan kaki kiri, keluarnya dengan kaki kanan. Imam Sufyan As-Sauri. Ya, Imam Sufyan As-Sauri dahulu pernah lupa masuk masjid dengan mendahulukan kaki kiri. Langsung dia terdengar mendengar suara irji ya sor, kembali wahai sor, ya, nama binatang sor, kerbau. Dia kembali keluar dari masjid dan mendahulukan kakinya yang kanan. Tapi jadi Imam Sufyan As-Sauri, ya, dibiasakan. Anak-anak kita juga biasakan. Nah, ayo masuk kamar mandi, lupa, jangan ya, jangan dahulukan yang kanan. Ayo kiri dulu. Oh sudah lupa, keluar. Sudah kadung, tidak ada keluar. Dibiasakan seperti ini, besarnya biasa mengamalkan sunnah. Makan pakai tangan kiri. Ayahnya melihat dibiarkan. Terbiasa sampai besar makan pakai kiri. Makanya kita lihat sekarang ini banyak orang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Di kantor di ini bahkan minumnya berdiri lagi. Sudah bukan tangan kanan, pakai tangan kiri masih berdiri. Minum berdiri. Bahkan makannya pun berdiri pakai tangan kiri lagi. Semuanya berbeda dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, ini bukan itu yang diajarkan. Ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika masuk kamar mandi, qaddim rijlakal yusra fid duhul, ketika masuk dahulukan kaki yang kiri. Wal yumna fil khuruj, dan ketika keluar dahulukan kaki yang kanan. Wa qul inda iradad duhul, dan ketika mau masuk baca doa. Mau masuk sebelum masuk kamar mandi ini baca doa ini. Apa doanya? Bismillah. Dengan nama Allah baca bismillah. Enggak usah ditambah Ar-Rahman Rahim, enggak usah ya. Bismillah faqat. Cukup bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, ditambah bismillah. Enggak usah bismillahirrahmanirrahim. Cukup bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada jin-jin, setan-setan, baik yang perempuan, yang laki. Ya, tempatnya jin itu. Tempatnya setan. Ya, tempat setan, perempuan, laki ngumpul di situ. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita keluar dari kamar mandi, tahu-tahu kita kerasukan setan. Bukan kerasukan seperti orang kerasukan jin, tapi akhlak kita, akhlak setan. Cara kita ngomong, caranya setan. Cara kita berpakaian, caranya setan. Ini akibat masuk kamar mandi, tapi tidak membaca doa. Ya, begitu juga ketika kita hubungan badan dengan istri. Ya, kita dianjurkan baca Allahumma barik lana dikatakan sini Allahumma jannibna syaiton wa janibis syaiton ma razaqtana. Dari awal kita mau bikin anak dianjurkan sampai baca doa supaya anak kita jadi anak soleh. Ya Allah, jauhkan kami dari setan, jauhkan juga anak yang dihasilkan dari ini, jauhkan dia nantinya anak itu dari setan kalau memang ditakdirkan ada anak nantinya. Ya. Karena setan ini selalu musuh manusia, selalu akan menjerat manusia ke dalam maksiat Allah Subhanahu wa taala, ke dalam akhlak yang tidak benar agar bersama mereka nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau umat manusia, umat Nabi Muhammad ini mengikuti sunnah-sunnah Rasul, rajin dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, ibadah. Nah, setan tidak mau. Nah, ini Allahumma inna nas'aluka min al-khubuthi wal khair. Dan dianjurkan juga kalau misalnya mau masuk kamar mandi, baca bismillah alladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ya, ini kalau dibaca bismillahilladzi la ilaha illa huwa, itu bisa menutupi aurat kita dari pandangan jin. Dari pandangan jin. Jin kan makhluk Allah, sama seperti manusia makhluk Allah juga. Cuma kita enggak bisa melihat jin. Kita enggak bisa melihat jin. Ini ada jin mungkin ada. Tapi kita enggak bisa melihat. Tapi jin bisa melihat kita. Dan jin bisa berubah-berubah. Bentuknya bisa berubah-berubah. Bisa berbentuk manusia. Bisa berbentuk manusia. Itu bukan jin kan? Bukan manusia kan? Ya, contoh ini. Jadi bisa berubah bentuk manusia. Berbentuk juga hewan. Berbentuk ular. Ya, Imamul Haddad majelisnya kitab ini, pengarang kitab beliau ini, itu dihadiri jin. Bahkan kadang-kadang jin itu berupa manusia, berupa ular. Jadi Imamul Haddad kadang-kadang majelisnya itu, bukan kadang-kadang, dihadiri jin banyak. Cuma kadang-kadang berbentuk manusia, orang enggak tahu. Padahal itu jin, dikira sahibnya, dikira temannya, padahal bukan. Ya, kadang-kadang berbentuk ular. Sampai pernah di waktu majelisnya Imamul Haddad ada ular yang ikut keluar dari majelis mau dibunuh sama mereka. Mereka enggak ngerti. Jangan, katanya Imamul Haddad. Hadzal jin, itu jin itu. Itu jin hadir majelis ana. Dilarang. Ya. Jadi enggak tahu kita ini ada jin juga apa di antara kita, wallahu alam. Ya, karena jin itu bisa melihat manusia, kita enggak bisa melihat mereka. Jadi kalau kita telanjang-telanjang, bisa kebetulan jin itu ada di samping kita ini. Kita buka pakaian, buka sarung, tahu-tahu jin di depan kita, dipelototi sama jin nanti kan, nggak enak kita. Gimana caranya? Ini salah satu caranya diajarkan oleh fuqaha. Baca doa ini, bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ya kalau kalian mau dilihat auratnya sama jin, ya nggak apa-apa. Ya tapi kalau kepingin terhijab, tertutup dari pandangan jin aurat kita, baca doa ini, bismillahilladzi la ilaha innahu fa inna dzalika sitrun an ayunil jin, karena itu menghalangi pandangan jin-jin enggak bisa melihat lagi walaupun kita terancam. Ya makanya di sini mungkin disebutkan. Ya akan disebutkan nanti. Kemudian wa indal khuruj. Ya banyak ya adab-adab ini kayaknya semuanya adab-adabnya masih terus ini panjang. Wa indal khuruj, dan kita keluar dari kamar mandi, kita baca apa? Hufronak. Hufronak. Maf'ul bih. Ya fi'il dan fa'ilnya mahzuf. Yani as'aluka hufronak. Hufronak artinya ampunanmu ya Allah. Ampunanmu ya Allah. Jadi keluar dari kamar mandi kita baca hufronak. Ampunanmu ya Allah. Kenapa sih? Yang takdirnya artilah keluar dari kamar mandi. Ampunanmu ya Allah. Artinya aku meminta ampunanmu ya Allah. Aku mengharap, memohon ampunanmu ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Apa hubungannya? Keluar dari kamar mandi, keluar dari toilet, kok kita dianjurkan baca hufronak, dianjurkan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada dua sebab. Ya, ada dua sebab. Kenapa kok Rasul mengajarkan kepada kita keluar dari kamar mandi kita baca hufronak yang artinya ya Allah minta ampunan ya Allah, ampuni aku ya Allah. Pertama, karena biasanya kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala di kamar mandi. Kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala di kamar mandi. Padahal kita dianjurkan untuk mengingat Allah. Padahal kita dianjurkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di kamar mandi pertama menyebut nama Allah sudah tidak boleh, ya kan? Bukan tidak boleh, haram, tapi hukumnya makruh. Jangan nanti di toilet sambil qada il hajah BAB nanti baca qasidah akhirnya, ya Rabbana tarofna, atau baca Quran Yasin wal Quranil Hakim. Tidak, Yasin kok, Yasin di tempatnya, bukan di situ baca Yasin. Ya, jadi apa hukumnya? Makruh. Tidak haram, tapi itu makruh. Menyebut nama Allah jelas makruh. Tapi untuk mengingat Allah dianjurkan tetap. Kita mengingat dengan hati, mengingat Allah tetap dianjurkan walaupun kita dalam kamar mandi, dalam toilet. Tapi biasanya orang lupa. Ya, makanya kalau kita bersin sekalipun, ketika kita di kamar mandi, toilet, kita bersin, kita mestinya baca apa? Baca alhamdulillah, kan? Nggak usah baca alhamdulillah dengan lisan. Tapi kita dianjurkan baca alhamdulillah di dalam hati. Dalam hati, alhamdulillah. Dalam hati. Kalau kita baca alhamdulillah dengan lisan, makruh. Nggak sunnah, nggak dapat pahala. Karena nama Allah agung, mulia. Jadi dijaga dari tempat-tempat yang kotor. Dijaga dari tempat-tempat yang najis. Makanya termasuk misalnya doa wudu, termasuk baca bismillah. Itu sunnah ketika wudu, ketika mandi, kan? Tapi kalau duduknya di tempat yang bersih, kalau mandi di tempat yang bersih, bukan tempat najis, tempat kotor. Kalau di tempat yang najis, yang kotor, itu tidak boleh kita menyebut nama Allah dengan lisan kita. Kalau kita mau ta'dim, ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati. Jadi baca alhamdulillah aksim, alhamdulillah dalam hati. Dan kita dapat pahala. Pahala zikir atau pahala membaca alhamdulillah. Padahal zikir itu sebenarnya tidak didapatkan oleh seseorang kecuali kalau dilafadzkan. Ya itu ingat ya. Kalau kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah habis sholat 3 kali, alhamdulillah 33 kali ya. Alhamdulillah begitu juga 33 kali Allah Akbar. Dan zikir-zikir yang lain. Itu tidak kita dapatkan pahalanya kecuali kalau dilafadzkan sekiranya telinga kita dengar. Jadi kalau kita bacanya cuma menggerakkan bibir, tidak dianggap, tidak dapat pahala. Ya, begitu juga zikir-zikir yang ada di sholat, zikir julus baina sajdatain, rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni, zikir sujud, ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, zikir ruku, subhana rabbil adzim wa bihamdi, i'tidal dan seterusnya. Itu kalau kita dengar tanpa ada penghalang untuk kita mendengar, baru kita dapat pahalanya. Tapi kalau tidak mendengar, karena kita membacanya cuma dengan bibir atau suara lemah sekali, sehingga telinga kita tidak mendengar, tidak ada pahala. Fatihah itu rukun, kan? Kalau kita tidak dengar ketika kita baca Fatihah ketika sholat, tidak sah bacaan Fatihahnya. Kalau tidak sah Fatihahnya, ya jelas tidak sah sholatnya, itu rukun. Nah, ini kadang-kadang orang banyak yang tidak tahu, ketika dikasih tahu kaget. Oh, masa baca Fatihah tidak didengar oleh orang yang membaca ketika sholat, berarti tidak sah sholatnya, tidak sah. Baru tahu anak. Oh, ngulang berapa tahun kalian sholat seperti itu, wajib diulang kalau memang seperti itu. Nah, ini pentingnya kalau kita baca dengan guru, belajar dengan guru, hadir di majelis, kita tahu. Ya, dengar telinga kita. Jangan nanti was-was ya. Wah, kutanya ustaz tidak sah. Kalau kita baca Fatihah tidak dengar, wah anak takut. Akhirnya baca Fatihahnya keras. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Sampai kanan kiri, bahkan depan belakang dengar semuanya. Sampai yang orang lain mungkin yang mengira dia imam ini apa makmum ini. Imam keras suaranya, makmum jangan. Jangan keras, tapi katanya disuruh keras suaranya, bukan keras. Telinganya dia mendengar, enggak harus keras. Keras itu mendengarkan orang-orang yang di sebelahnya, kanan kirinya, depan belakang, itu keras. Ya makmum tidak usah keras, makruh. Keras bagi makmum, membaca dengan keras hukumnya makruh. Bagi imam sunnah di waktu-waktunya, maghrib, isya. Tapi makruh, makmum jangan keras. Tapi jangan berarti jangan keras akhirnya dia sendiri pun tidak dengar anda baca. Kalian tidak dengar kan? Tapi anda dengar, telinga anda dengar. Nah ini yang dianjurkan bagi makmum. Jangan keras sampai sebelahnya dengar, jangan juga pelan sampai telinganya dia sendiri tidak dengar, tidak ada pahala. Kalau dia zikir baca seperti itu, tidak ada pahala. Ya, semua zikir harus. Ya, begitu juga kita katakan tadi, ya, zikir-zikir yang tidak didengarkan oleh pembacanya tidak ada pahala. Ini dikecualikan. Tadi itu kalau bersin di saat dia berada di toilet, di saat dia berada di dalam kamar mandi, sunnah dia membaca alhamdulillah mestinya kan? Tapi karena dia dalam keadaan di kamar mandi, cukup membaca alhamdulillahnya dalam hati. Alhamdulillah dalam hati. Tapi dia dapat pahala seperti pahala membaca alhamdulillah dengan lisan. Padahal semestinya baca zikir dalam hati tidak ada pahala zikir. Ya, kalau dia khusyuk zikir dengan hati, dia khusyuk, ia dapat pahala khusyuk, bukan pahala zikir. Zikir itu disebut. Ya, atau zikir dengan makna yang kedua. Zikir itu ada dua, zikir bil lisan, zikir bil qalb. Ya, zikir bil lisan menyebut subhanallah, subhanallah. Zikir bil qalb mengingat Allah dengan hati kita. Nah, zikir yang ana maksud zikir bil lisan. Zikir bil lisan pahalanya tidak didapatkan kecuali kalau telinganya mendengar. Ya, kecuali ini, kecuali kalau bersin di dalam kamar mandi, dia baca alhamdulillah dalam hati. Karena kalau dengan lidah berarti hukumnya makruh, dengan hati ketika itu dianjurkan dan dapat pahala seakan-akan dia membacanya dengan lisan. Nah, kenapa kita katakan tadi alasan kita dianjurkan membaca hufranak minta ampunan kepada Allah? Karena di saat kita dalam kamar mandi kita lalai dari Allah SWT. Ya, kita minta ampunan kepada Allah, ya Allah, al-afu ya Allah, ana lupa, ana lalai, tidak ingat dengan kamu ya Allah, padahal engkau lah ya Allah yang segala zat yang memberi nikmat, engkau lah yang zat memberi ruh, memberi nyawa sampai sekarang ini aku hidup karena Allah, aku bergerak karena Allah, aku punya kekuatan karena Allah, semuanya karena Allah, semua yang kita miliki karena Allah yang memberi Allah. Tapi kita melupakan Allah, ya, mengingat manusia tapi lupa dengan Allah. Manusia diingat-ingat terus, manusia mungkin fotonya dicium-cium terus, tapi Allah sementara dilalaikan, dilupakan. Padahal kebaikannya dia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunan kepada Allah. Nah, sebab yang kedua. Kenapa kok dianjurkan oleh Rasul kita membaca hufranak, minta ampunan ya Allah, minta ampunan ya Allah sementara, karena ini. Karena ketika kita masuk kamar mandi, kita buang air kecil, kita buang air besar, kita keluar dari kamar mandi, banyak yang tidak benar-benar bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Nikmat apa? Nikmat dia bisa keluar kotoran yang ada di dalamnya dengan mudah tanpa ada rasa sakit. Itu nikmat kecil atau nikmat besar coba? Kalian ke rumah sakit, lihat orang-orang yang tidak bisa mengeluarkan air seni, tidak bisa mengeluarkan air kencing kecuali dilobangi di sini perutnya. Alhamdulillah. Mau mengeluarkan air kencing dilobangi. Yang membuang air besar tidak bisa, hanya di atas ranjang, susah. Ya, diambilkan alat ini untuk mengeluarkan kotoran. Ya, yang sakit ini juga mengeluarkan satu tetes daripada air seninya itu butuh perjuangan. Wow, perih rasanya ketika kita sakit itu. Satu tetes berkeringat kita, nahan sakit jerit-jerit. Ini kita keluar bukan satu tetes, enak serut. Keluar lupa sama Allah, tidak syukur. Tidak alhamdulillah. Tidak ingat sama Allah ketika keluar. Padahal berapa kali kita mendapatkan nikmat seperti itu. Coba Allah SWT memberikan dia sakit. Tidak bisa keluar kencingnya dia. Tidak bisa keluar dia kotoran yang ada di dalamnya. Kembung perut kita, tidak bisa keluar. Pontang panting. Nah, kita tidak merasakan, tidak sadar kalau itu nikmat besar. Tiap hari diberi nikmat oleh Allah SWT sehingga kita tidak sadar, lalai daripada nikmat itu. Oleh karena itu Rasul menganjurkan kita untuk baca hufranak, minta ampun sama Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, kami lalai bersyukur kepadamu ya Allah. Diberi nikmat yang enak, diberi gampang, mudah, masuk makanan dengan mudah, keluar dengan mudah. Tapi kita lalai bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dianjurkan oleh Rasul minta ampunan sama Allah, keluar dari kamar mandi minta ampunan ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hufranak alhamdulillahilladzi, kemudian dilanjutkan hufranak dibaca 3 kali ya. Alhamdulillahilladzi azhaba anni, bersyukur kepada Allah yang telah azhaba anni, telah mengeluarkan dariku al-adha kotoran, wa afani dan memberikan kepadaku nikmat afiyah, nikmat sehat, kotoran keluar, sehat walafiat, nikmat. Kita dianjurkan mengingat Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ya, kita teruskan yang akan datang. Ya, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehat walafiat dan dimaafkan segala dosa kita, ya, baik dosa berkaitan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau dosa berkaitan dengan manusia. Ya, begitu juga Ustaz yang minta maaf kepada kalian.